Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui secara singkat tentang biografi pengarang, maka poin yang selanjutnya adalah mengetahui tentang secara global kitab beliau yang akan kita pelajari. Kitab beliau ini berjudul Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang artinya adalah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yaitu akidah yang dimiliki oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan isi dari kitab ini adalah penjelasan tentang rukun iman yang 6. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini bersumber pada rukun iman yang 6. Ini adalah dinamakan oleh para ulama dengan usulul iman, pokok dari keimanan. Pokok dari keimanan ya rukun iman yang 6. Saya sebutkan, saya nukilkan di sini ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau rahimahullah mengatakan di awal kitabnya, "I'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah." Beliau mengatakan akidah golongan yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Setelah mengatakan akidah ahlu sunnah wal jamaah sampai hari kiamat adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti beliau menyebutkan di sini rukun iman yang 6. Kemudian setelahnya beliau mengatakan minal imani billah, termasuk beriman kepada Allah, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya akidah Ahlussunnah itu pokoknya ada pada rukun iman yang 6 ini. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan di dalam kitab ini tentang rukun iman yang 6 dan menamakan kitabnya dengan Aqidatu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, karena sekali lagi pokok akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ada di dalam rukun iman yang 6 ini. Saya sebutkan secara ringkas tentang apa isi dari kitab ini. Beliau akan menyebutkan tentunya pertama kali adalah tentang beriman kepada Allah. Masuk di dalamnya beriman kepada dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyah Allah, dan beriman dengan nama dan juga sifat Allah SWT. Beliau akan sampaikan bagaimana cara beriman dengan rububiyah Allah, ya, dengan uluhiyah Allah, dan juga dengan nama dan juga sifatnya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bagian dari rukun iman yang pertama ini akan beliau sampaikan secara agak luas, karena memang ini adalah pokok di antara rukun iman yang 6. Kemudian beliau akan berbicara tentang beriman dengan para malaikat Allah SWT sebagai rukun yang kedua. Akan beliau bicarakan tentang cara beriman kepada malaikat. Ya, termasuk di antaranya adalah beriman dengan tugas-tugas dan juga amalan-amalan yang Allah SWT tugaskan kepada para malaikat. Kemudian juga ketika beliau berbicara tentang beriman dengan kitab, ya, beliau akan menyebutkan bahwasanya Allah SWT menurunkan kepada setiap rasul ini sebuah kitab. Kemudian juga akan beliau sebutkan tentang kitab-kitab yang diketahui dan dikabarkan kepada kita namanya. Kemudian juga tentang keutamaan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran, ya, dan keistimewaan dia dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.